Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat yang memotivasi kita, memberi inspirasi bagi kita bahwa memberi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 21. Qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiya. Jibril berkata, yang lain berkata, Allah berkata, demikianlah. Dalam kondisimu tanpa suami, aku dapat memberi anak kepadamu. Qala rabbuki, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan agar dapat kami jadikan satu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah ditetapkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, memberi itu mudah bagi Allah. Huwa alayya hayyin, memberi itu mudah bagiku, kata Allah. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan pemberian Allah, tapi apakah kita mengambil pelajaran dari kucuran nikmat Allah? Linaj'alahu ayatan linnas. Apakah kita bersyukur atas pemberian Allah? Apakah kita berterima kasih atas kasih sayangnya? Kalau kita bersyukur dan berterima kasih, tidak membesarkan Allah yang sudah maha besar, tidak mengkayakan Allah yang sudah maha kaya, tidak membuat Allah bijaksana karena dia memang sudah maha bijaksana. Tapi sebenarnya hal itu lebih untuk menambah nikmat Allah kepada diri kita. Kesyukuran kita, pelajaran yang kita petik dari pemberian Allah yang luar biasa, membuat kita bertambah bahagia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan kami tambah. Kalau kamu kufur, kamulah yang menderita. Wa kana amrun maqdiya. Ketetapan Allah itu pasti dan terlaksana. Pendengar yang dimuliakan Allah, memberi itu mudah bagi Allah. Penjabarannya lebih luas, kita dengar Ustaz kita Ustaz Fajrul Haq tentang memberi itu mudah bagi Allah, tinggal kita bersyukurkah atas pemberiannya atau menjadi orang yang kufur dan melawan Tuhan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ada ayat dari 21 ayat surat Maryam ini disebutkan di akhir, wa kana amron maqadiyya, suatu perkara, kata Allah, yang sudah diputuskan. Jadi maqadiyya ini asal kata dari qada. Qada itu artinya telah diputuskan, maka diambil sebagai isim fa'il mengikuti dari kata yang sebelumnya, yaitu amron. Apa yang dipentingkan di sini? Yang dipentingkan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, Allah akan memberikan. Kalau kata Allah diberikan dalam putusan itu, Allah akan berikan. Tapi kalau Allah katakan dalam putusan itu Allah masih menahannya, maka itu sebetulnya tidak ada pengaruh bagi kita. Kenapa? Karena semuanya itu Allah selalu mengedepankan kasih sayangnya agar kita terus dalam lindungan Allah, agar kita terus dalam rahmat Allah. Yang paling penting, jangan kita kaji dalam hal yang kita pinta itu. Yang paling penting di sini, kata Allah, huwa alayya hayyin, bagiku, kata Allah, hal itu adalah sangat mudah. Maka sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, yang paling penting bagaimana kita dapat mensikapinya, atau dengan kucuran nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, bagaimana kita menjadi manusia yang bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sampai pesan yang ini yang baru kita sampaikan, disinilah banyaknya manusia itu merugi. Disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di sini, qala kadzaliki qala rabbuki. Jibril berkata, atau Jibril alaihi salam berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dalam konteks ayat ini, ketika Maryam meragukan karena ia masih memakai pikirannya sesuai dengan kemanusiaan, maka itu adalah hal yang sangat mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi secara manusiawi? Tapi ketika Allah kedepankan zatnya yang maha kuasa, maka itu bagi Allah adalah hal yang sangat mudah. Makanya mana yang kita dahulukan dalam kehidupan kita ini? Apabila ada sudah terjadi hal sesuatu, tentunya yang kita kedepankan itu adalah kekuasaan Allah. Sebagaimana kacamata orang beriman, it yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Karena kacamata orang yang beriman mengatakan bahwasanya apabila sesuatu yang mereka lihat itu baik dalam bentuk azab, kata orang-orang beriman, itu semuanya adalah milik Allah. Kalau perlu kita kaji lagi, ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu artinya kita ini meminjam seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Kita hanya inginkan Allah sebagai pelaksana dalam menjaga amanah tersebut, sampai di mana amanah itu dapat terlaksana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, karena Allah yang memiliki, bagi Allah itu adalah sangat mudah, karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi tidak perlu kita membahas kapan itu datangnya kapan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Kata Allah dalam firman-Nya, Rum itu akan, Roma itu akan dikalahkan. Tapi tidak disebutkan secara pasti, karena yang Allah inginkan di situ adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, benar kata Ustaz Fajrul, wa kana amru maqdiya. Allah terlalu yes. Allah memiliki standar dan Allah memudahkan apa yang diinginkan oleh manusia, dan itu bagian dari skenarionya. Ketika manusia memilih kesesatan, Allah akan memberikan kesesatan baginya. Karena bagi Allah memberi kesesatan bagi manusia itu mudah. Khatamallahu ala qulubihim. Ketika manusia memilih kekafiran, Allah memberinya kekafiran dan menutup kekafiran dalam hatinya, sehingga dia tidak beriman lagi. Ketika orang memilih keimanan, Allah pun terlalu yes, dia akan memudahkan keimanan kita. Maka di sini pola pikir kita harus dibangun menjadi manusia mukmin, berpotensi tinggi, bermanfaat bagi orang banyak, karena itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada cita-cita, saya ingin menjadi manusia yang masuk surga. Lakukan cita-cita yang mengarah kepada surga itu. Lakukan misimu yang ke arah visimu. Saya ingin menjadi manusia yang sehat luar dalam. Lakukan pekerjaan yang menyehatkan. Saya ingin menjadi manusia yang kaya raya sehingga dapat berbagi dan bersedekah. Atau saya ingin bersedekah walaupun tidak harus menjadi manusia yang kaya raya. Lakukan visimu sesuai dengan, lakukan misimu sesuai dengan visimu. Maka kita menemukan wa kana amrum maqdiya. Keputusan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Huwa alayya hayyin, bagi Allah itu mudah. Pendengar yang dimuliakan Allah, memberi itu mudah bagi Allah, tinggal kita mau milih pemberian Allah yang baik atau pemberian Allah yang buruk, pemberian Allah dalam wujud hidayah, iman dan cahaya, atau pemberian Allah dalam wujud kekafiran, kesesatan dan kegelapan. The choice in your hand. Keputusan berada di tanganmu. Karena bagi Allah semuanya dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.